warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Amma ba'du. Pemirsa dan jamaah nikmatnya sedekah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di pagi ini kita berjumpa kembali dalam sebuah acara yang pastinya membawa manfaat untuk kita semua. Di hari Selasa kemarin kita bicara tentang seputar bagaimana supaya kita selamat dari berbagai macam bahaya, baik bahaya dunia ataupun bahaya akhirat itu. Pastinya banyak hal yang masih menyisakan kesedihan tentang bencana kemarin yang terjadi di Sumatera Barat, Tasik dan sekitarnya. Dan Ustaz juga sempat membahas surah Al-Fajr. Dan insya Allah pada pagi ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam surah Al-Fajr itu yang berkaitan tentang bagaimana Allah memberikan bencana musibah kepada kita semua. Silakan Ustaz. Baik. Amin. Mati Allah subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita sama-sama membaca dulu surah Al-Fajr. Pemirsa yang ada di rumah yang sudah memegang Al-Qur'an, silakan dibuka surah Al-Fajr dan kita membaca bersama-sama. Ayo, mari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليال Ya, stop dulu sampai situ. Kita stop sampai fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Ini hadir di tengah-tengah kita Kiai Mohson, pimpinan pesantren Al-Hikmah Demak. Kita coba minta nasihatnya beliau berdasarkan surah Al-Fajr. Mana mic-nya minjem? Sini. Ya pemirsa, ini pesantren Al-Quran. Dan begitu banyak pesantren-pesantren Al-Quran di tanah air, rasanya kita harus berterima kasih kepada pesantren-pesantren di bumi Indonesia ini yang lantaran mereka masih disiplin sholat subuh berjamaah, disiplin sholat malam, disiplin puasa Senin Kamis. Alhamdulillah negeri kita tidak diuji lebih dahsyat daripada negara-negara yang lain. Monggo Kiai. Bahasa Jawa juga boleh. Cuman saya gak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TPI yang dirahmati Allah, merupakan kesempatan yang besar untuk kami dan teman-teman dari pengurus pesantren Al-Hikmah untuk bisa mengawal beliau di pagi hari ini tentang surat Al-Fajr. Insya Allah nanti akan dikupas oleh beliau guru kita yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Di sini kami cuma ingin mengawali bahwa di dalam surat itu nanti kita akan kupas tentang bencana yang terjadi kepada